Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnatihi ila midin. Pemirsa pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali di hari yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita itu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana di antara kita mengenal sejarah-sejarah ini kita akan mengerti berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak dapat dikelabui atau dibohongi oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang berusaha menggambarkan bahwa sejarah Islam itu penuh dengan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak mengembirakan. Seperti umpamanya ungkapan para orientalis bahwa pemula sejarah Islam itu dimulai dengan banyak hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak membawa faedah bagi umat manusia, sehingga mereka menggambarkan bagai keburukan-keburukan yang mungkin terjadi di sebuah peristiwa-peristiwa, tetapi itu bukanlah sebuah barometer umum di tengah masyarakat yang hidup di tengah sahabat Nabi SAW, setelah wafat Nabi SAW maupun di tengah para tabi'in dan atba' tabi'in. Tapi mereka adalah yang mayoritas adalah orang ahli ilmi, orang-orang yang jujur, orang yang amanah dalam memegang amanah ini, termasuk dari penguasa-penguasa yang ada saat itu. Walaupun terjadi peristiwa-peristiwa, tentu peristiwa-peristiwa itu adalah bagian dari takdir Allah yang tujuannya tersimpan di balik itu banyaknya pelajaran-pelajaran, ya, serta menunjukkan bahwa manusia itu perlu banyak waspada dari godaan-godaan jabatan, ketenaran, kekuasaan, ya, kemudian juga harta. Maka kadang-kadang beratnya orang-orang menghadapi godaan-godaan itu, ya, disebabkan dengan banyak penyebab-penyebab, diantaranya adanya pengikut yang selalu mendorong ataupun pengikut yang selalu memanas-manasi suasana, ya, sehingga kadang-kadang terprovokasilah para tokoh-tokoh untuk mengambil sebuah sikap dan tindakan, atau adanya informasi-informasi dari orang-orang yang disebut dengan ring satu, orang-orang terdekat dengan para sahabat, mereka tidak membawa berita-berita yang telah pasti kebenarannya, sehingga kadang-kadang berita itu simpang siur, menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan informasi-informasi yang tidak akurat. Maka kita sebagai umat muslim mengambil pelajaran-pelajaran kejadian-kejadian ini agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, tidak menjadi korban dalam kejadian yang mirip, atau menjadi orang yang berbuat sesuatu yang menyalahi daripada tuntunan agama kita. Maka melalui pelajaran-pelajaran ini, insyaAllah kita dapat mengambil ibrah-ibrah, ya, dari kajian-kajian ini, serta kita melihat bagaimana kekuatan dan kemuliaan Islam di dalam sepanjang sejarah. Di hari yang mulia ini tidak lupa pula kita memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, dimana beliau menganjurkan sekali agar umatnya memperbanyak salawat di hari yang penuh berkah ini. Sungguhnya faedah dan keutamaan salat Nabi itu sangat besar sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ganjaran yang berlipat-lipat bagi orang-orang yang suka mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, pelajaran kita pada kesempatan ini adalah bicara tentang, setelah kita bicara salah satu peristiwa yang menyedihkan terjadi di masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Itu peristiwa terjadinya pembunuhan atau terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Dan itu sudah kita bahas bahwa kedua belah pihak setelah kita simpulkan tidak berkeinginan untuk terjatuhnya korban dan tidak menginginkan terjadinya korban-korban yang atau dengan perselisihan yang sampai pada tingkat menggunakan senjata tajam ataupun alat perang. Namun qadarullah masya'a fa'al, di mana memang saat itu, ya, kondisi banyak yang indikasi-indikasi yang untuk terjadinya hal-hal seperti itu. Terutama kita sudah menyebutkan adanya golong-golong Syiah Rafidho yang memprovokasi Husain untuk pindah ke Kufah. Kemudian kita perlu tahu juga ada di sana kelompok Khawarij yang selalu juga mengintai kesempatan-kesempatan untuk melakukan perebutan kekuasaan juga. Sehingga Yazid bin Muawiyah melakukan semacam konsolidasi kekuatan untuk menjaga kekuasaan dan menjaga kedamaian di tengah kaum muslimin. Nah, ini yang apa yang telah terjadi, kita hanya mengambil pelajaran dan sebenarnya Allah katakan adalah mereka-mereka yang telah mendahului kita, dan bagi mereka apa yang mereka telah melakukan dan bagi kita apa yang akan kita lakukan. Ya, maksudnya kita masing-masing yang kepada Allah, maka sawat wa alaina lakum maka sabtum, ya, bagi kita mempertanggungjawabkan apa yang lakukan. Mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu umat yang telah berlalu, ya, dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa apa-apa yang telah dia amalkan dalam hidupnya. Kemudian kita akan bertanggung jawab pula sebaliknya terhadap amal-amal yang akan kita lakukan. Dari itulah kita perlu mencari pedoman, petunjuk, pesan-pesan agama agar kita tidak salah dalam bersikap, berucap dan bertindak. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa terjadinya pemberontakan sebagian penduduk Madinah karena terprovokasi dengan peristiwa yang terjadinya pertama adalah terbunuhnya Husain, kemudian adanya provokasi juga dari orang Syiah Rafidho, kemudian adanya sebagian daripada anak-anak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasa tidak menerima dengan ditunjukin Yazid sebagai raja atau khalifah muslimin saat itu. Ada sebagian mereka merasa bahwa mereka lebih layak daripada Yazid. Mereka berkeinginan untuk bahwa sistem kekuasaan itu dikembalikan seperti masa pemilihannya, seperti di masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Tetapi Muawiyah mengambil sikap beda, yaitu dengan memberikan pesan langsung. Sebetulnya itu juga tidak menjadi syar'i, cuman yang masalah bagi mereka adalah karena yang ditunjuk oleh Muawiyah itu adalah anaknya sendiri. Dan ini sudah kita jelaskan apa pertimbangan-pertimbangan Muawiyah dan menunjuk Yazid untuk sebagai penggantinya. Di antara sebab-sebabnya disebutkan oleh para penulis sejarah. Pertama adalah yaitu orang-orang Al-Madinah merasa bahwa kekuasaan itu lebih pantas berada di Madinah, pusat kekuasaan itu. Dan juga masih banyak orang lebih pantas daripada Yazid untuk layak menjadi pemimpin kaum muslimin secara umum. Itu di antara alasan mereka. Yang kedua ditambah lagi tadi, mauqif Syiah min Ansari Ali alladzi yunkiruna haqq Muawiyah fil khilafah. Dan juga tambahnya adalah lanjutan dari protes-protes orang-orang Syiah. Mereka mulai dari masa Muawiyah sudah memprotes, ya, ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan mereka tetap lanjut melakukan upaya-upaya rencana-rencana, ya. Kemudian juga tadi yang kita sebutkan, sebagian penduduk Madinah merasa berat dipindahkannya ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Syam. Ini di antara hal-hal yang memicu adanya sebagian penduduk Madinah. Namun sahabat Nabi yang hidup saat itu seperti Abdullah bin Umar dan beberapa Abdullah bin Abbas, beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, itu tidak termasuk ke dalam itu. Mereka adalah orang-orang yang menasihati penduduk Madinah agar tidak melakukan hal itu karena akan berefek hal yang buruk bagi Islam, bagi kaum muslimin, samping jelas-jelas melanggar perintah Rasulullah SAW tentang wajibnya taat kepada penguasa. Baik. Kemudian, ya, setelah itu, waktu itu yang menjadi gubernur di Madinah adalah Walid bin Uqbah. Namun Walid bin Uqbah ini mendapat informasi dari dalam sebagian referensi mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair memberikan masukan kepada Yazid agar diganti Walid bin Uqbah karena dia lebih bersikap agak keras terhadap orang-orang yang memprotes kekuasaan Yazid. Jadi Abdullah bin Zubair menginginkan utuslah orang yang lembut, yang tenang, sehingga bisa menenangkan kondisi yang ada di Madinah. Setelah itu ditukarlah oleh dia dengan, yaitu diangkat Utsman bin Muhammad, ya. Itu Utsman bin Muhammad diangkat oleh ya, pengganti dari Walid bin Uqbah ini. Ya. Di sini awal Yazid mengetahui berbagai rencana-rencana ketidaksukaan dari masyarakat, sebagian masyarakat Minas, sebagian kita katakan, bukan semua, tentang kekuasaan dia, dia menghadapi dengan tenang. Menghadapi dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak mengambil sikap yang keras gitu ya. Nah, kemudian menginginkan ketenangan. Nah, maka dari itulah tadi kita sebutkan dia mengganti gubernur Madinah dari Walid bin Uqbah, ya, yang agak sebut tegas, dan mengganti yaitu Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan. Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan, ya, dia agak orangnya agak marinah, artinya agak bisa apa namanya, gaul lah bahasa kita sekarangnya, ya, agak lebih apa namanya, mudah dalam berkomunikasi, orangnya lembut gitu ya. Tetapi ini dimanfaatkan, justru ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi membangkang, orang-orang yang ingin apa namanya, mengganti kekhalifahan atau kekuasaan Yazid. Setelah itu Muhammad, ya, Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan ini mengirim beberapa orang tokoh-tokoh Madinah untuk menghadap Yazid. Nah, kemudian sesampai di Syam, tokoh-tokoh itu berbicara dengan Yazid, apa solusi, bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya. Nah, memang cara-cara beginilah yang ditempuh sebaiknya dalam menyelesaikan masalah. Ini maka kita lihat, kadang-kadang tepatnya kadang-kadang untuk menyelesaikan suatu masalah bukan orang yang tegas, tapi kadang-kadang butuh orang yang lebih lembut, atau kadang-kadang perlu juga orang yang tegas. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kadang-kadang kelembutan itu malah menjadi hal yang membuka kesempatan untuk orang berbuat semena-mena dan berbuat berbagai macam keonaran. Nah, inilah akibat dari sebetulnya penunjukan Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan ini, karena dia agak apa namanya ini, agak terlalu memberi keleluasaan lah. Nah, setelah sesampainya utusan-utusan dari orang-orang yang keberatan ya untuk dari tokoh-tokoh Al-Madinah ini bertemu dengan Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian mereka ketemu, berdialog, akhirnya mereka diberi berbagai ya, hadiah oleh Yazid. Ada yang didapat 10.000 dirham, ya, 1.000 dirham dan seterusnya. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya, di waktu tuduhan-tuduhan orang menuduh Yazid bahwa dia suka minum khamar, suka meninggalkan sholat, segala macam ini tuduhan-tuduhan enggak benar. Sampai ke mereka di sana melihat jaksikan si Yazid itu. Namun mereka ini tidak komitmen dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Yazid. Setelah mereka kembali ke Madinah, mereka pun membuat berita-berita yang tidak baik tentang Yazid. Disinilah yang memicu terjadinya konflik di Madinah. Nah, akhirnya, ya, setelah itu kembalinya utusan-utusan itu, mereka tetap pada rencana semula. Akhirnya mereka mencabut baiat mereka dari Yazid dan bermaiat Abdullah bin Hamdalah Al-Ansari. Nah, ini dakum Ansar, Abdullah bin Hamdalah Al-Ansari. Kemudian watarra al-Mawiyun muqimuna fiha ila ihtima fi dari Marwan bin Hakam. Jadi di Madinah ada dulu Marwan bin Hakam punya rumah di situ, dan sebelumnya juga pernah jadi gubernur Madinah. Nah, orang-orang Umayyun dari keturunan Bani Umayyah dan loyalisnya pergi ke rumah Marwan bin Hakam untuk apa namanya? Untuk menyelamatkan diri mereka lah ketika terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Dan kemudian juga masyarakat Madinah pun ingin, yang tadi, yang maksudnya yang sebagian masyarakat Madinah ini ingin mengusir dari sebagian dari orang-orang yang loyalis kepada Muawiyah ini. Sampailah berita itu kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Sehingga resmi mereka mengangkat sebagai memecat gubernur Yazid yang ada di Madinah, yaitu Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan, dan mengangkat gubernur mereka sendiri atau pemimpin mereka sendiri itu Abdullah sebagai ya, Alhamdulillah tadi itu namanya Abdullah bin Hamdalah Al-Ansari sebagai gubernur mereka atau pemimpin mereka. Baik. Kemudian datanglah utusan dari Yazid untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Yazid tidak bisa mentolerir sikap-sikap yang upaya memecah belah dalam bahasa kita bangsa lah, persatuan gitu ya. Nah, dia berusaha menyelesaikan, mencari solusi dengan hikmah, dengan bijak gitu. Maka dia mengirim Nu'man bin Bashir Al-Ansari ila Madinah liyadu an-nas ila al-auda ila hadhiratud daulah. Dia kirimlah Nu'man bin Bashir Al-Ansari, Nu'man bin Bashir Al-Ansari ke Madinah untuk kembali mengajak masyarakat-masyarakat yang tadi ingin keluar dari kekuasaannya atau ingin membentuk kekuasaan sendiri kembali kepada persatuan ya daulah. Suatu negara uluzum jamaah, bersatu bersama jamaah yang ada. Tetapi hal itu tidak berhasil dilakukan oleh Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Akhirnya ketika cara-cara yang elegan yang telah dilakukan oleh Yazid itu gagal semua, kita lihat ya gagal semua. Akhirnya dia terpaksa mengambil sikap yang tegas dan dia kirimlah pasukan dengan pimpinan Muslim Nu'qbah Al-Murri. Ya, pimpinan yaitu dengan dipimpin oleh Muslim bin Uqbah Al-Murri. Yurafiku Hussein bin Numair As-Sukuni. Ini yang di antara pasukan-pasukannya orang panama pimpinan-pimpinan. Wa ata qaidahu wa amir musyaddada bi'ayyadul qauma salasan fa istajabu wa illa kita. Nah, ini pun masih dipesankan oleh Yazid bin Muawiyah kepada panglima perang atau panglima pasukan yang dikirim oleh dia, beri mereka tawaran tiga perkara. Jika semuanya mereka tolak, barulah kalian boleh melakukan kekuatan senjata. Berjalanlah Muslim Nu'qbah ke Madinah pada tanggal 27 dari Zulhijjah. Ya. Kemudian pasukan tadi mengepung min jihatil harra di arah agak tinggi wa anzara ahla salasan. Kemudian ya, beri waktu tiga hal. Waktu tiga hari dan memberikan jawab apa namanya tawaran-tawaran tiga hal itu. Tapi apa saja tawaran tiga hal itu mungkin kembali kepada di antara tawarannya itu adalah kepada Abdullah bin Zubair. Dia mengajak Abdullah bin Zubair karena di antara tokoh-tokoh yang digadang-gadangkan oleh orang-orang yang menentang Yazid ini adalah Abdullah bin Zubair. Yang sebelum tentu Hussein yang sudah syahid. Nah, Muawiyah memberikan tawaran, Yazid bin Muawiyah memberikan tawaran ke Abdullah bin Zubair untuk menjadi gubernur Madinah atau Mekah, ya, atau Hijaz. Ya, diangkat, ya, kalau memang mereka mau engkau menjadi gubernur mereka. Ini di antara cara solusi-solusi yang dipikirkan oleh Yazid saat itu. Ya, dia tidak mau terjadinya semacam tumpah darah dalam hal masalah ini. Baik. Lakinnahum lam yastajibu wa qamu muqamatan dhariyah. Masalahnya mereka justru malah menolak semua tawaran itu. Mereka pun melakukan perlawanan dengan kompak. Ini masalahnya. Baik, setelah itu ketika ahli Madinah ini yang sebagian ahli Madinah tadi mereka melawan kirim pasukan yang dikirim oleh Muawiyah ini, ya. Dan ketika itu tentara Yazid yang dikirim dari Syam tadi tidak mampu untuk masuk kota Madinah karena mereka menghambat. Akhirnya Marwan bin Hakam menggunakan sebuah taktik strategi sehingga masuklah ke dalam kota Madinah tiga orang daripada pasukan itu yang berkuda. Akhirnya diikuti oleh tentara-tentara lainnya sehingga mereka sampai pada daerah namanya Taurain. Udar istibak ke Bain al-Tarfain sehingga terjadilah pertempuran kedua pasukan antara orang yang menentang kekuasaan Yazid dengan pasukan yang dikirim Yazid ini. Ya. Akhirnya yang kalah adalah pasukan orang-orang yang berusaha menolak pemerintah Yazid tadi. Nah, wajal sa muslim ba'dal intisar pada an-najina ilal bay'ah. Nah, kemudian setelah itu Muslim Uqbah yang tadi dikirim sebagai pimpinan ya perang oleh pimpinan tentara ini atau pasukan yang dikirim oleh Yazid itu setelah kalah itu mereka maka Muslim Al-Quba pun menawarkan kepada orang-orang yang tertangkap, yang sudah selesai perang, yang memang pasukan sisa-sisa dari mereka itu, ya, untuk kembali kepada bayat. Ya. Tetapi mereka tetap enggan hal itu. Nah, inilah kondisi yang terjadi, peristiwa disebut dengan itu Waqatul Harrah. Waqatul Harrah ini, ya, di Madinah, yang memakan korban yang cukup banyak juga. Ya. Tetapi sahabat-sahabat Nabi yang hidup saat itu tidak merekomendasikan terjadi peristiwa itu, terutama yang senior seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Termasuk juga Muhammad Hanafiyah, yang sebelum sudah menasihati Husain untuk tidak pergi ke Kufa, dan beberapa sahabat-sahabat senior lainnya. Baik. Itu peristiwa, selain peristiwa tadi, Syahidnya Husain, ini peristiwa kedua adalah terjadinya penentangan dari sebagian masyarakat Madinah terhadap Yazid. Itu disebut dengan Waqatul Harrah. Yang ketiga adalah yaitu tentang Harakat Ibn Zubair, yang bulan Ibn Zubair di Mekah, yang dimana orang-orang Mekah juga inginkan Abdullah bin Zubair untuk sebagai khalifah. Tentu ini didukung oleh banyak faktor juga, tadi yang kita sebutkan, kekecewaan dari sebagian orang-orang Syiah yang Kufah yang tidak berhasil dari rencana mereka untuk mengangkat Husain sebagai pimpin mereka, termasuk juga sebagian dari Khawarij yang bergabung dengan Abdullah bin Zubair ini. Jadi seperti Abdullah bin Safar, Amir bin Najdah, Najdah bin Amir, kemudian beberapa tokoh Khawarij yang lainnya, itu sempat bergabung ke Abdullah bin Zubair untuk menentang, melawan pasukan Yazid bin Muawiyah. Ini ceritanya. Nah, jadi Ibn Zubair juga memanfaatkan kondisi itu dan peristiwa Karbala dan peristiwa penentangan sebagai masyarakat Madinah tadi, dan kekosongan kelemahan kondisi politik saat itu, ya, atau lemahnya setelah wafatnya Muawiyah. Kemudian adanya beberapa daerah yang tidak mau bergabung dengan kekuasaan Yazid bin Muawiyah, ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Zubair untuk membuat kekuatannya. Taib. Kemudian akhirnya Abdullah bin Zubair memanggil beberapa tokoh-tokoh Hijaz, ya, kecuali Abdullah bin Abbas dan Muhammad Hanafiyah, ya, itu tidak mau dalam gerakan, tidak ikut dari ini. Maka kita lihat sahabat-sahabat yang berilmu itu semuanya mereka tidak mau bergabung dengan gerakan-gerakan fitnah tersebut. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zubair mengusir gubernur yang diangkat oleh Yazid dari Mekah. Kemudian Yazid pun mencoba untuk menenangkan kondisi, ya, tafahum ma'amnu Zubair, yaitu mencoba untuk mengambil, saling berunding lah. Farada alaihi, ini yang kita ketahuan tadi, sehingga Yazid menawarkan kepada Ibn Zubair wilayatul Hijaz. Itu wilayah Hijaz, maksudnya dia menjadi gubernur Makkah dan Madinah. Ini Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah. Wa masya'ah, atau apa yang mungkin. Mau menjadi gubernur di Mesir atau bagaimana, Kufa, serahkan. Tapi Yazid menawarkan itu kekuasaan kepada dia. Wa ma'ahaba li ahli baiti minal wilayah, atau dari anak keluarganya yang ingin diangkat untuk menjadi gubernur di wilayah lain. Ala yubayahu bil khilafah, tetapi syaratnya bagi Yazid adalah dia mau masuk membaiat, itu membaiat Yazid. Itu saja syarat oleh Yazid. Lekin Ibn Zubair rafadal arda. Tetapi Ibn Zubair tidak mau menerima tawaran itu. Inda izin asar asdara Yazid amran ila Muslim bin Uqbah bitawaju ila Makkah. Jadi tadi Muslim bin Uqbah yang sedang Madinah, yang peristiwa terjadinya Waqatul Harrah di Madinah, disuruh oleh Yazid untuk lanjutkan ke Makkah. Ya. Untuk menuju Makkah. Ya. Akhirnya pasukan Muslim bin Uqbah ini berangkat ke Mekah. Tetapi dalam suatu kesempatan, sampai di suatu tempat namanya Ilal Mushallal hatta marida wa tufiya bada an hida ila Husain ibn Umair bi kadir syas. Di situ siapa namanya Uqbah bin Sulaim ini sakit dan meninggal, dan dia mengangkat sebagai penggantinya yaitu Husain bin Umair bi kadir syas, dia untuk memimpin pasukan. Memulailah ketika Husain ini bin Umair ini memimpin pasukan untuk lanjutkan ke Mekah dalam waktu yang pada tanggal 26 Muharram 64 Hijriah itu, ya, dia mengepung kota Mekah untuk menaklukkan pasukan Muzubir. Suma akhada yadribuha bil munjadik, kemudian untuk menyerang pasukan-pasukan itu, apa namanya, tentu karena pasukan Muzubir juga kuat, mereka bagi semacam menjanik dan seterusnya macamnya. Disebutkan itu menjanik itu adalah bentuk semacam senjata melemparkan apa namanya semacam bom gitu ya, tapi tidak apalah senjata untuk melemparkan semacam bahan peledak begitu. Kemudian wa tawalla difa anil bait haram jama'at min al-khawarij an-najdiyah. Kemudian juga termasuk membantu Ibnu Zubair itu adalah al-Khawarij, kata mereka ada alasan untuk menjaga Al-Ka'bah. Nah, di sini ada peristiwa itu terjadinya kebakaran, bukan dibakar, kebakaran karena ketika angin kencang itu api yang menyala akibat dari lemparan dari menjanik itu, menjanik senjata yang tadi itu menyambar Ka'bah di bawah oleh angin, terbakarlah Ka'bah. Itu sebetulnya yang terjadi. Tetapi dalam kitab-kitab sejarah orang-orang Syiah menisbahkan bahwa pasukan Husain lah yang membakar Ka'bah. Tidak. Bahkan yang sebab api itu melempar itu, sebenarnya melempar itu adalah pasukan Muzubair. Tetapi bukan melempar Ka'bah, bukan bakar Ka'bah. Hanya karena angin kencang, akhirnya api menyambar salah satu dari bagian kiswah Ka'bah, akhirnya terbakar. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, ini yang dijelaskan para ulama. Jadi tidak ada maksud sengaja baik dari pasukan Muzubair ataupun dimasukkan dari kirim oleh Yazid tadi, Husain bin Umair tadi, untuk membakar Ka'bah. Nah, mereka tahu bahwa Mekah juga memiliki kehormatan, sebetulnya tidak boleh terjadi sana pertumpahan darah dan berperang. Itu dilarang di situ. Taib. Kan muqawama anifa bifi'li khudu'il makiyina. Ini memang terjadi semacam ini pertahanan yang sangat pertempuran sengit dan sangat apa namanya sulit untuk saling mengalah waktu itu. Kemudian bifil khudu al-maqiyin liqaid wahid min Abdullah bin Zubair, ini di sini kompaknya masyarakat Mekah untuk bergabung dengan Zubair, dan juga bergabungnya berapa orang pasukan Khawarij dan juga orang Syiah yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi bergabung kepada pasukan Ibn Zubair. Jadi sehingga pasukannya semakin kuat waktu itu. Pasukan dari Abdullah bin Zubair di samping dibantu oleh orang-orang Khawarij juga dibantu oleh pasukan Syiah yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Baik. Ketika terjadinya pertempuran antara pasukan Abdullah bin Zubair dengan pasukan Husain bin Umair tadi, datang kepada kabar tentang meninggalnya Yazid. Jadi hal itulah meninggalnya Yazid saat terjadinya pertempuran antara pasukan Husain bin Umair dengan pasukan Abdullah bin Zubair. Ketika Husain sampai hal itu, dia adalah memang dia pimpinan pasukan yang dikirim pengganti daripada Uqbah bin Amir Amir bin Uqbah tadi. Maka Uqbah bin Amir, maka dia berusaha untuk berumbuk dengan Ibn Zubair. Dia ingin menawarkan perdamaian Ibn Zubair. Ya. Para ayat khudal bi'a lahu syarata ayyanta kilamahu ila Dimash. Jadi Husain bin Umair ini menginginkan, dia siap membayar Ibn Zubair jalin perdamaian, tapi dengan syarat dia pindah ke Damaskus. Ayyan takalamahu ila Damas. Faqabalahu wa arra alaihi al-bai'ah. Bertemu dengan Abdullah bin Zubair dan menawarkan apa namanya konsep perdamaian itu. Tapi Ibn Zubair menolak hal itu. Tidak mau. Karena dia melihat ini adalah kesempatan emas bagi dia. Karena dia tahu bahwa Yazid meninggal dan tidak akan ada lagi yang mampu mengkoordinir pasukannya yang menentang untuk menentang. Ya, tidak ada lagi pasukan yang mampu, yang kuat untuk menentang dia, yang di bawah pimpinan yang jelas gitu. Namun Husain bin Umair terkejut dengan hal ini, ya. Nah, dan dia menilai bahwa ini suatu pandangan politik yang sangat berpikiran pendek begitu. Nah, kemudian ketika Ibnu Zubair melihat bahwa orang-orang Syam dari dahulu memang setia kepada Bani Umayyah, kemudian juga pertimbangan Abdullah bin Zubair adalah bahwa Hussein bin Umair ini juga tidak akan mampu menaklukkan kehendak dari masyarakat Syam ini gitu. Karena itu dia juga tidak menerima tawaran daripada Hussein bin Umair ini. Kemudian juga melihat bahwa masyarakat Hijaz secara umum adalah bersama Abdullah bin Zubair. Maka oleh sebab itu dia tidak menerima tawaran dari Hussein bin Umair tadi untuk pindah ke Damaskus dan menjadi khalifah dan dibaiat oleh dan siap pasukan siap membaiat Abdullah bin Zubair, itu pasukan dari yang dikirim oleh Yazid di bawah pimpinan Hussein bin Umair tadi. Ketika meninggalnya Yazid ini, tentu Abdullah bin Zubair memiliki peluang besar untuk menjadi khalifah. Dan dia tidak menyia-nyiakan peluang itu dan akhirnya dia menyatakan dirinya sebagai khalifah, ya. Nah, summa alana khilafatu Muawiyah tsani bin Yazid. Kemudian namun masyarakat Syam, karena Yazid sebelum meninggal sudah menunjuk putranya yaitu Muawiyah tsani bin Yazid. Di Muawiyah bin Yazid. Yazid bin Muawiyah, jadi nama anak Yazid ini juga Muawiyah. Di Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Nah. Ya, untuk kita ketahui ya, bagaimana kekuatan muda-mudanya pemimpin saat itu kalau Yazid bin Muawiyah itu umurnya untuk menjadi khalifah itu 36 tahun, meninggal pada umur 39 tahun. Jadi sangat muda. Kalau orang-orang sekarang mengatakan ada gubernur termuda ya, waktu itu pemimpin kaum muslimin termuda lah gitu ya. Sudah begitu cerdasnya dalam menyelidikan kondisi yang wilayah yang begitu luas. Ya, kita tahu wilayah sangat luas di waktu bawa pasukan Muawiyah, di waktu pemimpinan Muawiyah. Kemudian anaknya juga lebih kecil waktu itu, ya. 27 tahun kayaknya umurnya daripada umur Muawiyah bin Yazid ini. Sudah dipercaya untuk memimpin dan mengerti bagaimana memimpin. Ini kejadian saat itu dan disebutkan, nanti akan kita jelaskan bagaimana peristiwa setelah itu nanti dia baiatlah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Adapun politik luar negeri di masa Yazid ini juga kita lihat, di samping pun kondisi politik dalam negeri saat itu tidak terlalu menguntungkan untuk melanjutkan pembangunan, untuk memperluas kekuasaan, namun tetap ada pengembangan wilayah. Itu di bagian Maroko, di Kairouan, Bani Antu Kairouan. Di sana ada pasukan-pasukan yang dikirim oleh yaitu bawah pimpinan Uqbah bin Nafi, ya. Di sana Uqbah bin Nafi itu berjihad meluaskan kekuasaan melawan Byzantium. Itu dikuasai Byzantium yang menguasai daerah Maroko, daerah Afrika Utara seperti itu. Itu yang kekuasaan di luar, maksudnya di luar berjihad melawan musuh Islam saat itu. Baik. Yang mana sebelumnya yang menjadi gubernur di bagian daerah Afrika itu adalah Aba Muhajir. Dan akhirnya digantikan oleh Uqbah bin Nafi. Kemudian, ya, di situ terjadi banyak perkembangan-perkembangan semacam wilayah dan juga negosiasi-negosiasi dengan kekuasaan yang sekitarnya, kabilah-kabilah yang ada seperti kabilah Barbar yang terkenal di daerah Algeria atau Jazair, Maroko, dan segala macamnya. Namun, ada kekurangan dari Uqbah ini, dia tidak memperdulikan yaitu disebut dengan koalisi yang dibentuk oleh Yazid atau koalisi Islam yang ada di situ itu bekerjasama dengan kekuatan Barbar ini. Tidak mendapat perhatian serius dari Uqbah bin Uqbah bin Nafi ini. Akhirnya mereka berbelot kepada Byzantium dan akhirnya Uqbah ini tidak mampu menghadapi kekuatan karena besarnya jumlah dari Byzantium dan bergabung juga di situ adalah pasukan Barbar. Ini akhir cerita bagaimana mundurnya sedikit invasi Islam di daerah Afrika karena Uqbah bin Nafi tidak memperhatikan bagaimana supaya tetap mempertahankan koalisi yang dibentuk dengan kaum Barbar saat itu. Baik. Maka Di sini disebutkan ada dua penyebab mundurnya, kurang berhasilnya pengembangan Islam di itu, ya kurang berhasil tidak seperti yang terjadi di masa Muawiyah sangat cepat dan meluas. Pertama adalah itu kurangnya perhatian daripada Uqbah bin Nafi' tadi terhadap, kita sebutkan tadi itu koalisi dari kaum barbar, ya Saila wa jama'atihi, ada lagi namanya kabilah Saila, mimma dafa'am ilal firar min muskarihi wa dimamim ilal a'da'ihi. Ini menyebabkan mereka lari daripada kekuatan pasukan koalisi Islam kepada musuh Islam yaitu Bizantium. Yang kedua adalah ketika dia kembali ke kekerauan Uqbah bin Nafi' ini, ya dia membolehkan kebanyakan tentaranya lebih dahulu pulang. Lebih dahulu pulang, ya yang puluhan ribu itu dibiarkan oleh dia sehingga tidak tersisa bersama dia kecuali hanya sekitar 5.000 saja. Sehingga pasukannya remah gitu. Nah, ketahuan itu akhirnya mereka dimanfaatkan oleh musuh, kondisi itu dimanfaatkan oleh musuh sehingga dia diserang, ya. Ini juga taktik dalam perangan, ya, karena memang mungkin Uqbah bin Nafi' merasa aman gitu ya. Nah, akhirnya dia membolehkan pasukan-pasukan sedikit saja yang bersama dia, yang lainnya bisa pulang ke Kairouan atau daerah disebut kota Maroko, salah satu kota di Maroko. Taib. Wa maka ada Uqbah bin Nafi' yataghir min tahawwada, ini ada perang namanya tahawwada yang menyebutkan yaitu hatta alfa nafsu mutawwaqan min husudil barbariyah wa min zatiyah. Sehingga akhirnya tanpa dia sadari, dia dikepung oleh pasukan daripada Barbaria tadi dan Bizantia, ya, yang pasukan yang luas sekali, ya, dengan pimpinan Biza'ama Kasila, itu satu kota, satu kabilah. Fakhada ma'rakatan ghaira mutakhafiyatin intahat bistishhadi. Ini terjadilah pertempuran yang tidak sebanding kekuatannya, karena bersama Uqbah bin Nafi' hanya tinggal 5.000 orang saja, ya, karena pasukan lawannya sangat besar. Inilah satu pertempuran yang catat dalam sejarah Islam di daerah Afrika, yaitu kekalahan kaum muslimin dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Islam yaitu tadi Uqbah bin Nafi', ya. Akhirnya intaba junul muslimin fi Kairouan halatan nafsiyah. Ini juga mempengaruhi kondisi mental dari pasukan kaum muslimin yang ada di Kairouan, di kota Kairouan di daerah Maroko. Taraku ala athariha al-Madinah wa dakhalaha Kasila. Kasila ini itu sebuah kekuatan kabilah juga gitu. Akhirnya karena mereka sudah rasa khawatir mereka terhadap pasukan besar dari penggabungan antara barbar dan Bizantium itu, akhirnya mereka meninggalkan kota Kairouan. Nah, ini ketika terdengarnya terbunuhnya pimpinan dari pasukan muslimin. Baik. Tadi sudah kita jelaskan wa Yazid wafat yaitu pada tanggal 14 dari Rabiul Awal tahun 64 Hijriah, ya, atau sekitar tahun 683 Masehi, yaitu di suatu daerah namanya Hauran dari Erdesham, setelah dia memerintah selama 3 tahun 8 bulan 14 hari, ya, itu lama dia memerintah dari pemerintahan Yazid ini, 3 tahun, pemerintahan pendek, ya. Namun masalah-masalah yang dihadapi cukup berat oleh di masa pemerintahan dia. Akhirnya pemerintah setelah itu adalah Mu'ayyah bin Yazid. Itu Mu'awiyah Sani. Mu'awiyah Sani. Setelah wafatnya Yazid, ya, hunaka bai'atani, terjadi dua bai'at di dunia Islam. Bai'at untuk di Syam itu untuk Mu'awiyah, anak dari Yazid. Bai'at kedua adalah bai'at di Mekah dan atau Hijaz. Itu Abdullah bin Zubair. Fankafa'at bidzalika saytaratu daulatil khilafah al-Umayyah wa taqallasa nufuzuha as-siyasi. Ini menyebabkan terbaginya kekuasaan sehingga menurunlah keluasan dari kekuasaan politiknya Bani Muawiyah, ya. Falam tata'adda mantiqatu bilad Syam, tetap sehingga kekuasaan dari Bani Umayyah hanyalah mantiqah Syam saja, daerah Syam saja. Jadi Syria, Damaskus, Palestina gitu ya. Nah, وَكَانَ مُعَوِيَا سَانِي ظَاهِرَةٌ أُمَوِيَّ فَرِيدًا لَمْ تُحْمَلْ مَصَادِ التَّارِخِيَّ مِنْ أَخْبَارِهِ إِلَّا الْقَلِيلِ. Ini sejarah Muawiyah yang kedua ini, anak dari Yazid ini, ini tidak banyak cerita tentang dia di dalam kitab-kitab sejarah. فَضَلَنَا هُدَاسَ تِسِنِي وَمَرْضِهِ. Dan dia juga masih muda, dan waktu itu dia masih dalam keadaan kesehatannya kurang fit gitu ya. Kemudian juga wa mauqiful khas min al-khilafah. Itfakra fi itanahi anil khilafah. Bahkan dia juga memang terkenal, dia Muawiyah bin Yazid ini seorang anak yang zuhud ya. Sehingga dia berpikir untuk meninggalkan kekuasaan itu. Ya, setelah beberapa hari saja dia dibaiat. Dan dia menginginkan untuk diangkat yang lain. Setelah dia melihat terpecah belahnya kaum muslimin, yaitu ada kekuasaan Muzubair dan kekuasaan dia di Syam. Tetapi dia tidak mampu ya, wanam kudrati ala lami syiatihim. Jadi, tidak mampunya mempersatukan itu semua. Illa anahu lam yajid rajul munasib. Tapi dia tidak mendapatkan orang yang pas untuk bisa mengendalikan kondisi. Fa'azama ala iktida' bi Umar bin Khattab fi ikhtiyari sitati ashar yuntakhab al-khalifah min bainihim. Akhirnya apa solusi dilakukan oleh Muawiyah bin Yazid ini? Dia pilih seperti mana dilakukan oleh Umar bin Khattab, dia pilih 6 orang dan kemudian mereka lah yang merembuk akan memilih di antara mereka siapa yang terpilih menjadi khalifah atau penggantinya. Namun itu pun tidak berhasil ketika dia dibiarkan urusan untuk syura bin muslimin, yuluna amrahum may yasha'una wa yataghayyabu taghayyuban minzal. Akhirnya ketika itu tidak hasil, dia silakan kepada kaum muslimin untuk bentuk dewan syura dan dia diam di rumahnya sampai dia meninggal setelah 3 bulan semenjak dia dibaiat. Jadi lama pemerintahnya sangat pendek sekali, yaitu 3 bulan. 3 bulan lamanya. Wa ghaba fi nisyan ya mukhallafan wara'ahu azmatu hukm khatira. Dan akhirnya meninggal ya, dan dia meninggalkan masalah bagaimana kekuasaan yang sedang tidak stabil di setelahnya. Kemudian khilafah Umayyah ya melihat bagaimana kondisi setelah wafatnya Muawiyah bin Yazid ini, sa'aba bada'an ammat fawda arja'al alim muslim. Sulit untuk mengendalikan situasi karena mulainya bergejolak berbagai bentuk terjadinya kericuhan di berbagai daerah karena menginginkan di antara ada yang ingin tetap dari bawah pemerintahan Muawiyah, ada yang ingin bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Seperti di Irak ya, bangkit semangat yaitu fanatik kabilah setelah Ubaidah bin Ziyad keluar dari Basrah ya karena kondisi politik di sana. Kemudian akhirnya yang berkuasa di situ adalah para tokoh-tokoh kabilahnya. Kemudian juga di Kufah sama juga ya. Akhirnya masyarakat Basrah dan Kufah menyatakan berpindah dari wilayah kekuasaan Muawiyah menjadi bawah wilayah kekuasaan Ibn Zubair. Nah, ini amma fil hijr fa kan bai'atul limzir. Jadi Kufah, Mekah, Basrah dan Madinah itu di bawah kekuasaan Ibn Zubair. Baik, termasuk juga mulai dari Hemsin wa Kansarin dan Mesir ya. Wada khalifin fi ta'atihi ya. Dan juga Palestina. Sehingga terbagilah daerah Syam di antara orang yang loyal kepada Ibn Zubair dan juga wabaina mudafi an muktasabat khilafah Umayyah, atau yang masih tetap mempertahankan, ingin pertahankan yaitu dinasti Umayyahnya. Khataba lahu ala sa'iri manabir Islam ila mimbar Tabariyah min biladil Urdun haitsu rafada Hasan bin Malik bin Bajdalah al-Kalbi an yubai'ahu wa ada khilafah li Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Namun yang masih belum bergabung dengan kuasa Ibn Zubair itu daerah Urdun ya, bila Urdun yang masih menolak ya, yaitu amirnya di sana adalah atau gubernur Hasan bin Malik yang ingin membaiat khalifah setelah Muawiyah bin Yazid itu untuk Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi saudara dari Muawiyah tadi ada namanya Khalid bin Yazid. Baik, ini kondisi politik setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Yazid. Kemudian berpindahlah kekuasaan kepada Marwan bin Hakam di kekuasaan setelah Yazid bin Muawiyah tadi. Ceritanya adalah di mana ketika Ahlu Syam ini tidak memiliki pemimpin setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, mereka memilih siapa yang lebih layak untuk memegang tampuk kekuasaan dari Bani Umayyah setelah wafatnya Yazid Muawiyah bin Yazid ini. Insyaallah untuk peristiwa ini akan kita, atau kekuasaan Marwan bin Hakam ini akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, itu aja untuk pada kesempatan ini yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini mendapat kita ambil pelajarannya dan manfaatnya. Ya, demikian bagaimana bahwa suasana politik adalah hal-hal yang selalu menjadi masalah di dalam sejarah ya. Sehingga kadang-kadang banyak hal-hal yang membuat orang-orang tidak mampu menahankan diri di saat terjadi fitnah-fitnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terima kasih atas ukhti dari Riau. Kondisi yang dialami oleh ukhti kita ini bukan hal yang pertama atau dia yang pertama mengalami. Banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Memang ketika kita mengenal akidah yang benar, berusaha mengamalkannya, ya kadang-kadang masyarakat atau keluarga kita sendiri karena kurang ilmu mereka, mereka menanggapi dengan apatis atau menanggapi dengan cara yang tidak normal gitu ya. Padahal kalau hal-hal yang lain berbeda, mereka bisa menanggapi dengan normal. Ini yang masalah di tengah masyarakat kita. Ya, yang perlu kita, orang-orang yang sudah mengenal akidah, mengenal sunnah, perlu banyak bersabar, berdakwah dan hikmah. Kita tidak usah membalas sikap mereka yang cuek, semacam kita tetap seperti biasa, hormat, memuliakan. Di samping itu tetap berusaha menunjukkan hal-hal yang baik itu kepada orang tua kita dengan cara yang lebih baik lagi. Mungkin dengan cara secara tidak langsung ya. Karena kalau secara langsung kadang-kadang umumnya ini kebanyakan orang tua itu merasa digurui oleh anaknya itu menimbulkan suatu hal yang tidak enak bagi diri mereka ya, sehingga mereka berat untuk menerima walaupun mungkin secara ini ada terlihat kebenaran oleh mereka. Atau kadang-kadang orang tua kita itu dipengaruhi oleh saudara-saudara kerabatnya atau teman-temannya kadang-kadang. Ketika dia sudah kita nasihatin, dia dapat menerima, namun kadang-kadang saudara-saudara yang lain pengaruhi dia. Nah, ketika mereka mengkucilkan, menjauhkan kita, kita tidak perlu merasa berkecil hati dan apa, semuanya kita biasa saja. Karena yang salah di situ bukan kita. Mereka yang mengkucilkan hanya dengan hal yang karena kita menjelaskan masalah ini akidah yang penting untuk mereka ketahui, tapi mereka justru malah berbalik dengan cara mengucilkan kita. Kita tidak perlu, kita tetap saja bermuamalah dengan baik. Kita tidak perlu membalas dengan mengucilkan mereka, balik membalas apa yang mereka lakukan. Namun kita agar lebih memperbaiki muamalah kita, dan samping pula kita terus lebih banyak untuk belajar ya. Dan kalau lebih baik, kadang-kadang lebih mempan itu adalah dengan cara tidak kita yang menasihati. Mungkin dengan cara membelikan buku atau mendengarkan kaset atau mengajak ke majelis ilmu orang tua kita ya. Atau dengan mengajak orang-orang yang mungkin bisa diajak ke rumah kita yang lebih paham. Salah seorang ustaz diajak umpamanya ke rumah kita untuk menjelaskan ilmu agama kepada keluarga kita, menyampaikan masalah-masalah din, ya itu lebih baik. Ya, sehingga itu lebih agak lebih apa namanya menyamankan kondisi gitu ya. Jadi, sehingga kalau orang berilmu yang bicara mungkin lebih menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan dalil-dalil yang lebih jelas. Itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan ukhti kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Muldiwe dan Ustaz, cuma Ustaz di luar sewa, Ustaz. Ini gini, Ustaz. Ini kan fenomena yang terjadi di bulan Ramadhan. Itu lalu jarak kubur, Ustaz. Jadi apakah memang ada dalilnya jarak kubur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ziarah kubur di bulan Ramadan ya, atau setelah Ramadan atau sebelum Ramadan, ini banyak dilakukan oleh sebagian saudara ya, sering dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Mungkin karena mereka melihat itu dilakukan orang lain dan menirunya. Itu kebanyakan. Ini musibahnya yang banyak terjadi kita itu dan meniru orang tanpa mengetahui dasar dan ilmunya. Maka oleh sebab itu pertama yang harus kita perbaiki di masyarakat kita adalah kualitas keilmuan dan pemahaman mereka tentang Islam. Ya, itu yang pertama. Sehingga hal itu ditiru, pertama mungkin melakukan satu orang, mungkin dia tidak punya kesempatan, lagi pula mudik, ya. Kemudian menjadi hal yang saatnya suatu ada nilai berbeda. Kalau ke Ramadan kita harus ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur tidak ada yang melarang. Dan ziarah kubur itu adalah dibolehkan dalam Islam. Ya, karena Rasulullah SAW ketika setelah melarang, membolehkan setelah itu kembali. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa'innaha tuzakirmul akhirah. Sebelumnya kata Rasulullah SAW, saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang silakan ziarah kubur, tujuannya untuk mengingat hari akhirat. Kemudian Rasulullah SAW sendiri juga dan mempraktekkan hal itu, beliau sering ziarah kubur Baqi dan juga ke kuburan Syuhada Uhud. Boleh ziarah kubur. Cuman masalahnya yang perlu diperhatikan oleh sebagian saudara-saudara kita ini adalah tidak ada istilahnya kalau ziarah kubur itu lebih tepat, afdolnya, lebih utamanya di bulan Ramadan. Atau sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Tidak ada hal itu. Tidak ada keutamanya. Sama saja. Sama saja hal itu. Ya. Karena memang tidak ada contoh dari para Rasulullah dan sahabat Nabi kalau mau Ramadan, kalau seandainya ada fadilah-fadilah tertentu, pasti ada di samping Rasulullah SAW, atau ada contoh dari Rasulullah SAW, atau perbuatan dari sahabat Nabi SAW melakukannya. Jadi ziarah kubur itu, ya boleh saja. Kapan saja, tanpa perlu dikaitkan dengan waktu. Ya, tanpa perlu dikaitkan dengan waktu tertentu. Gitu. Karena akan menimbulkan persepsi yang salah setelah itu. Orang-orang yang tidak ziarah kubur dianggap, oh ini orang ini terlalu, apa namanya, tidak perhatian dengan orang tua yang sudah meninggal. Datang persepsi yang berbeda-beda. Ketika nasihat disuruh malah menyalahkan orang menasihati. Nah ini mulai semacam kontra di situ akibat dari suatu yang diyakini ada suatu yang melebihi nilai lebih dari perbuatan mereka. Ini yang masalah sebetulnya. Padahal ziarah kubur itu tidak perlu, tidak harus ya. Tidak harus sebelum Ramadan, setelah Ramadan. Tapi kapan saja, kapan kita memungkinkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur tujuannya yang pertama adalah tadi yang disebutkan Rasulullah SAW adalah untuk mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, mengingat apa bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi kondisi yang telah mana saudara, orang tua kita, kerabat kita telah berada di posisi itu sekarang sudah di alam barzah dia, yang tidak punya apalagi harapan untuk mendapatkan amal-amal dan seterusnya, yang tidak bisa lagi untuk kembali ke dunia untuk perbaiki amalnya. Kedua adalah diambil dari faedah kalau ziarah kubur kita mendoakan orang dalam kubur, bukan mencari kesuksesan di kubur, mencari keberkahan di kubur, tapi mendoakan orang dalam kubur itu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan doanya, ya, mengajarkan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahli diyar minal muslim mu'min antum salafuna wa nanu lahikuna bikum insyaAllah nas'allahu lana walakumul afiyah. Itu salam kepada ahli kubur, doa untuk orang ahli kubur, bukan meminta kepada orang ahli kubur itu. Itu tuntunan Rasulullah SAW. Jadi tujuan dua, mendoakan atau untuk mengingat hari akhirat. Masalah mendoakan mayat juga tidak harus syaratnya harus di kuburan atau harus ziarah kubur. Kita bisa mendoakan orang tua, karib kerabat kita kapan dan di mana saja. Habis sholat, ya, kalau di Ramadan setiap selesai sholat atau di waktu berbuka mau sahur bisa saja. Tidak ada syarat kalau mau mendoakan kita harus di kuburan, tidak ada. Cuman kalau ziarah kubur doanya ada. Ada gitu. Kalau kita mau ziarah kubur ada doanya. Tapi tidak harus untuk mendoakan si mayat agar lebih tepat, lebih ini, ya, lebih diterima harus di kuburannya, enggak ada. Karena mendoakan si mayat di mana saja kita. Ya, habis salat kesempatan-kesempatan yang baik untuk berdoa kita doakan. Ibu kita, orang tua kita, karib kerabat kita yang telah meninggal. Jadi tidak perlu, tidak harus di kuburan. Jangan pula prediksi nanti, ya, sehingga mereka kalau mau doa harus ke kuburan dulu, baru doakan di sana. Tidak. Ya, bagaimana hari hujan, jalan becek, kuburannya jauh, segala macam. Ya, kita bisa mendoakan kapan dan di mana saja. Bahkan bukan hanya karib kerabat kita, kaum muslimin semua yang telah mendahului kita. Maka diajarkan doa dalam Al-Quran. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur. Ampuni kami dan orang-orang telah mendahului kami dalam beriman. Itu maksudnya yang telah wafat. Ya. Nah, jadi jangan salah persepsi. Ziarah kubur boleh, tapi perlu tidak perlu dikait-kaitkan dengan Ramadan atau lainnya. Kemudian ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan untuk apa? Mendoakan orang yang sudah mati itu biar dia diampuni Allah. Itu doa yang kita. Dan perlu kita ketahui untuk mendoakan orang setelah mati tidak harus pergi di kuburannya. Ya, boleh kapan dan di mana saja. Ya. Itu yang dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menjelaskan tentang kondisi seperti ini. Pernah Syekh Saleh Fauzan juga ditanya ada masalah yang sama, dan juga beliau menjelaskan dalam penjelasan beliau tentang dalam kitab penjelasan surat pribadi Syekh Muhammad Wahab, beliau menjelaskan juga. Kita harus husnuzan saja selama orang-orang muslimin itu dalam masih dalam Islam dan belum dinyatakan kepada Islam, ya, maka kita tetap walaupun dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang terindikasi bisa jatuh kepada potensi atau memang perbuatan syirik, tapi kita tetap memohonkan semoga Allah mengampuni dia. Dan kita tidak tahu juga apa, ya, mungkin dia bertobat sebelum meninggal dan seterusnya. Maka di antaranya sesudah putusan ditanya tentang ini, ditanya dengan kondisi sebagian masyarakat umpamanya yang terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa membawa keluar dari Islam perbuatan syirik. Ya, tapi ini mungkin dia berbuat itu terus kebodohan dan segala macam kata beliau, karena tidak tersiap setiap orang jatuh ke dalam sebuah perbuatan kufur langsung kafir, maka kita tidak boleh mengkafirkannya dan kita berhusnuzan dan kita boleh mendoakannya. Ya, kita mendoakannya menyolatkannya. Karena pelaku dosa-dosa besar kita tetap melakukan kewajiban-kewajiban kepada dia sebagai seorang muslim. Selama tidak ada keputusan dari qadhi dan segala macamnya, ya, menyatakan bahwa dia telah keluar Islam dan telah ditegakkan hujah kepada dia dan seterusnya. Ini yang saya dapat pahami daripada penjelasan ulama. Maka Syekh Muhammad Wahab dan beberapa kitab beliau juga menjelaskan, sampai dalam kitab beliau yang kepada masyarakat Qasim, ya, surat pribadi beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, Gusairi, ya, Al-Farabi dan segala macam. Beliau sebutkan di situ bahwa saya dituduh mengkafirkan mereka, saya tidak mengkafirkan mereka, kata beliau. Nah, ini padahal di dalam tulisan-tulisan mereka itu terdapat kalimat-kalimat syirik yang nyata gitu loh. Seperti Ibn Arabi itu. Bahkan Ibn Arabi itu ada kitab mengarang Tanbihul Ghabi ala takfir Ibn Arabi itu. Para ulama menganggap dia itu keluar dari Islam. Tapi Syekh Muhammad Wahab kehati-hatiannya dijelaskan oleh Syekh Fauzan menyebutkan bahwa beliau tidak mengerti. Kita tidak tahu bagaimana dia ditutup usianya. Mungkin dia sudah bertobat dari hal itu. Maka kita tidak boleh gampang, ya, mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Kita lebih baik berhusnuzon. Di samping itu kita harus memperingatkan mereka terhadap perkara-perkara yang bisa, ya, mengeluarkan mereka dari Islam, yang mereka tidak akan mendapat doa-doa dari saudara-saudaranya sesama muslim ketika dia melakukan perbuatan itu. Ya. Kita mengambil zahirnya saja. Ya. Adapun apa yang insyaallah Allah a'lam bisawab. Jadi kita tetap mendoakan orang-orang tua kita mungkin terjebak dan perbuatan mendatangi dukun segala macam, tetap mendoakan mereka. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kepada ibu yang dari Cimahi, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan beliau dan kita semua. Pertanyaannya bukan mereka tidak memilih, mereka memilih pemimpin. Cuma ini melakukan memilih pemimpin saat itu terbatas pada orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu dan mereka adalah tokoh tersenior di kalangan umat saat itu. Maka pemimpin itu adalah suatu hal yang harus ada di tengah umat. Dan itu salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa menunjuk seorang pemimpin itu adalah suatu kifayah, wajib itu. Kalau tidak disalahkan oleh sekelompok umat, maka semua berdosa. Harus ada pemimpin. Dan pemimpin yang baik itu adalah cita-cita semua umat. Dan bahkan Imam Ahmad yang pentingnya pemimpin yang baik itu mengatakan, dan juga diriwayatkan dari Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku punya dakwah yang pasti dikabulkan Allah, tentu saya akan jadikan untuk seorang pemimpin. Karena baik pemimpin akan berpengaruh kepada rakyatnya. Baik. Demikianlah ulama mengambil istinbat dari ketika Abu Bakar Siddiq lebih mementingkan masalah kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, beliau mendatangi yaitu Saqifah Bani Sa'idah untuk berdialog dengan kaum Ansar yang saat itu sudah pengen mengangkat pemimpin dari kaum Ansar. Ini menunjukkan penting, masalahnya bukan masalah tidak penting. Ya, bukan masalah tidak penting, ya. Tetapi memang prosesnya tidak seperti proses kita sekarang, sehingga tidak melibatkan seluruh masyarakat kaum muslimin saat itu tidak. Makanya yang terlibat itu hanyalah sahabat-sahabat senior, terutama yang 10 mubasyirin dan 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian Ahlul Badar. Seperti di masa pengangkatan Utsman bin Affan, setelah Umar bin Khattab menyerahkan urusan kepemimpinan setelah itu dengan 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, mereka yang mengurusi. Dan bukan, sehingga Abdurrahman bin Auf menyebutkan, saya tidak tidur sekian malam ini untuk menemui berbagai sahabat-sahabat yang senior, untuk mendengar pendapat mereka siapa yang berhak menjadi pemimpin, apakah Utsman atau Ali. Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Jadi masalahnya penting. Ya. Tetapi perlu kita ketahui ada barangkali masalah yang bisa sekarang bukan berarti tidak mereka tidak memimpin, cuma kita jelaskan mereka memilih, cuman yang memilih itu tidak semua melibatkan masyarakat umum. Ya. Tapi yang berpengaruh saja atau ahlul hal wa aqdi atau ahlus syura. Baik. Ada pendapat ulama tentang ikut ya, memilih pemimpin dan proses-proses yang tidak islami, sudah jelas perbedaan ada di sana. Kita tidak perlu memperuncing masalahnya karena itu adalah hal ijtihadiyah ya, karena ini dari fikr nawazil yang tidak pernah ada di masa ulama-ulama sebelumnya, sehingga kita tidak akan temukan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ini sih enggak akan kita ketemukan ya, tidak akan ditemukan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ketemu, karena ini masalah nawazil, masalah kontemporer. Nah, itu kita kembali kepada ulama kontemporer. Nah, ulama kontemporer ketika mereka malah melacak dalil-dalil, nusus-nusus, ada perbedaan dalam segi menangkap, memahami hal itu. Nah, itu saling kita menghargai. Jadi, jangan saling menjatuhkan, jangan saling merendahkan, jangan saling melecehkan. Hargailah pendapat-pendapat ulama berselisih. Nah, kita-kita yang di bawah ulama tak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak berselisih. Ulama saja yang pintar, lebih paham, maka berpendapat. Kok kita orang-orang yang jauh dari ilmu agama, yang ilmu pengetahuannya masih sedikit, malah berani memponis ini salah dan ini benar. Nah, tentu itu tidak layak lah. Kita pilih pendapat yang kita lebih yakin kebenarannya, ya, sesuai dengan ulama mana yang kita percaya, ya, kita pilih tanpa perlu merendahkan, melecehkan pendapat-pendapat yang lainnya. Ini paling, maka ini yang perlu kita lakukan. Sebenarnya perbedaan ulama dalam masalah-masalah yang lainnya, ya, masalah jahr basmalah atau tidaknya, dan seru macam, kita harus saling menghargai. Saling menghargai. Kita punya pendapat, tapi tanpa perlu merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, menuduh orang lain, mencurigai orang lain, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebuah musibah yang dialami oleh seseorang tidak mutlak atas dosa yang dilakukan, tapi boleh jadi. Kita jangan selalu mengkaitkan seseorang umpamanya makan riba, lalu dia dapat kecelakaan ini, ah ini gara-gara makan riba. Itu tidak bisa kita pastikan apakah dia diazab karena dosa itu. Tapi jelas kalau memang musibah datang, bisa dua ihtimalnya. Bisa itu musibah kalau dia dalam keadaan hal-hal yang soleh, baik. Bisa itu adalah yaitu ujian dari Allah SWT atau balasan atas dosanya ketika dia berada dalam kemaksiatan. Maka kita lihat di kondisi orangnya apa saja. Ya, memang dosa kadang-kadang diampuni, dihapus dengan cara diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosanya. Namun kalau ada orang bilang saya kan rajin salat dapat penyakit juga gini ini, itu adalah musibah yang lain lagi agar Allah meninggikan kederajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga mengampuni dosa-dosa yang lain. Mungkin dia tidak menganggap sebagai dosa atau dia tidak tahu bahwa itu sebagai dosa. Baik, maka satu hal yang kita lakukan adalah mungkin mendekati dia, mengajar dia untuk belajar ilmu agama, ya, mengucapkan kepada kesabaran, ya. Dan kita mengambil ibrah, mungkin saja karena kelalaian-kelalaian orang tuanya dalam mendidik anaknya, dalam menggunakan kendaraan, ya, itu juga berpengaruh ya, banyak indikasi gitu. Tapi kita tidak boleh memastikan sebuah hal yang dialami seseorang ada gara-gara karena maksiat yang dia lakukan. Belum tentu. Misalnya itu balasan dari maksiat, saya tidak juga mengatakan bukan juga balas, bukan juga ya, tapi kita tidak bisa memastikan. Boleh jadi itu karena dosa yang pernah dia lakukan, boleh jadi itu adalah hal yang lain. Ya. Mungkin dia sudah bertobat dari dosanya, mungkin Allah ingin menambah, meninggikan derajatnya lagi. Jadi, maka kita dalam hidup ini banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping menghadapi masalah-masalah kita tetap dengan apa namanya? Penuh kesabaran dan juga sekaligus introspeksi diri. Itu yang kita lakukan. Ketika kita mendapat musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dua yang kita lakukan. Introspeksi diri, menyadarkan diri apa mungkin kita lalai dalam melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah atau melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di hal yang sama kita wajib bersabar dan kita yakin itu adalah tebusan atas dosa kita, berarti kita mendapat ampun dari Allah SWT. Jika kita tidak merasa tidak berdosa, pasti Allah meninggikan derajat kita, dia ingin menguji kesabaran kita, ingin menaikkan derajat keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, memang terdapat ya riwayat-riwayat, kisah-kisah dalam kitab-kitab sejarah yang tulis oleh sebagian para ulama. Ada, itu terdapat. Bukan hanya di manuskrip, bahkan yang sudah dicetak pun. Yang dalam manuskrip mungkin juga ada, ya ada. Bahkan dalam kitab-kitab sudah dicetak banyak, seperti Tarikh Tabari, Tarikh Ibn Athir, ya, Tarikh Ibn Khaldun, kemudian juga Ibn Katsir, dan lain-lainnya. Banyak sekali ulama menulis ini, juga Ibn Jauzi, ya. Dan juga Az-Zahabi dalam kitab Tarikh Islam dan lainnya. Ada riwayat-riwayat itu, tetapi ulama menyebutkan riwayat itu bukan merekomendasi riwayat ini pasti benar. Cuma mereka menukil dalam kitab sejarah apa-apa yang disebutkan tentang kejadian itu. Maka fungsinya para ulama yang lain adalah, Tabari menyebutkan bahwa dia menyampaikan riwayat itu bukan arti dia meyakini benar riwayat Islam. Cuma hanya al-ahdu, ya dia tugasnya hanya menyampaikan itu dan dia sampaikan dengan sanad dan kita menilai di situ. Maka ulama kita telah menyebutkan beberapa rumus. Artinya semua riwayat Abi Mekhnaf dalam Tarikh Tabari adalah riwayat yang dhaif. Abi Mekhnaf itu karena Syi'i dia. Nah, itu kebanyakan yang memberikan riwayat-riwayat tentang yang menghina sahabat, menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat ataupun tokoh-tokoh Islam lainnya itu banyak datang dari orang-orang Syiah Arab itu. Itu umumnya begitu. Terutama disebutkan oleh para ulama di antara itu riwayat Abi Mekhnaf itu. Nah, maka kita harus membaca keterangan ulama tentang hal itu. Kemudian ulama-ulama kita berusaha menetralisir hal itu, mencari hal-hal yang tepat untuk kedudukan para sahabat. Ini yang ditulis seperti Ibnu Arabi ya dalam Awasim al-Qawasim dan beberapa ulama-ulama lain mencoba melihat kenyataan sebenarnya. Karena ada riwayat-riwayat yang lain memuji dan memuja menyebutkan tentang pribadi-pribadi orang-orang yang di dalam riwayatnya juga dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama. Itu masalahnya. Maka nanti akan dikelirkan riwayat-riwayat itu, siapa meriwayatkannya dan bagaimana beritanya, bagaimana sanadnya jika mungkin sanadnya. Nah, kemudian juga dilihat dari kondisi orang yang diberitakan itu, apakah benar dia itu ada orang begini dan begini-begini, siapa yang menjadi ulama panutannya semasanya, itu dikaji oleh ulama kita sehingga dari situ bisa terjawab tuduhan-tuduhan itu benar atau tidak. Nah, kalau toh benar, ya, makanya Syekh Islam Taimiyah pun menyebutkan banyak riwayat itu imah memang terjadi tapilah ditambah atau dikurangkan atau dilencengkan. Nah, kalau itu pun terjadi, itu kenyataan seperti itu pun kita tidak boleh mencela seorang muslim atas kesalahannya itu. Kita justru seorang muslim tersalah itu kita mohonkan ampunan, apalagi dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka tugas kita itu adalah mohon ampun buat dia. Bukanlah mencela, menghina. Ya. Kalau dia masih hidup, maka kita berusaha meluruskan dan berikan nasihat kepada dia. Itulah yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala kesempatan waktu pada pagi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, kepada pemirsa dan pendengar semua. Ya, diberi kelancaran Allah SWT dalam segala urusannya, kesehatan dalam keluarganya. Terima kasih banyak untuk para ikhwan semua di studio Chelsea dan studio mini STDI. Selamat